بسم الله الرحمن الرحيم. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس. Sunnah pertama, Nabi saat bangun dari tidur itu beliau berusaha untuk duduk terlebih dahulu. Saya ulang, sunnah pertama apa? Duduk. Jelas? Baik. Tolong fokus baik-baik. Saya ingin sedikit serius menekankan ini. Antum sebelum belajar ini, misal melakukan kebiasaan ini, begitu bangun, antum duduk dulu. Saat anda duduk, itu belum ada pahalanya. Gak ada, itu cuma rutinitas saja. Tapi ketika anda belajar materi ini, kemudian anda praktekkan bangun nanti, dan anda duduk untuk mengamalkan ini, maka duduk yang anda dicatat sebagai pahala. Itu bedanya. Dan orang yang mengikuti seperti ini, itu dijamin oleh Al-Quran, pertama berpeluang mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya ada di Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 31, paling kiri sebelah atas. Awas ya, hati-hati, ini kelihatan seperti sederhana, tapi mungkin ini yang memperberat mizan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat kalimatnya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika umatmu kalian serius mencintai Allah, maka tunjukkan kecintaan itu dengan mengikuti Nabi SAW. Apa yang diikuti? Semua aktivitasnya. Jadi kalau antum belajar ini, kemudian antum praktekkan untuk mengikuti tuntunan kehidupan Nabi, maka lihat jawaban Qurannya, yuhibbukumullah, maka Allah akan turunkan cintanya pada orang-orang itu. Jadi maksud saya, kelihatan sederhana, tapi tolong diingat-ingat bahwa mulai malam ini, ketika bangun dari tidur, apa yang dilakukan? Baik, duduknya kenapa? Bukan, duduknya untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Jelas ya? Jadi mulai hari ini, persepsi kita berubah. Jadi kalau antum mengerjakan sesuatu, bukan karena pekerjaan itu dikerjakan, tapi Nabi menuntun saya mengerjakan itu. Antum bagikan misalnya dengan teman-teman makanan, taruhlah di kantor misalnya berbagi makanan, traktir teman yang lain. Begitu ditanya, kok tumben baik hari ini? Bukan tumben, tapi saya ingin mengamalkan petunjuk Nabi saya SAW. Kata Nabi, berbagi, saya berbagi. Baik, ada non-muslim kasih. Karena infak untuk makanan itu tidak menunjuk pada orang muslim saja. Silahkan cek, pernahkah ada hadis mengatakan, ketika anda memasak makanan, maka bagilah tetangga anda, yang muslim saja, non-muslim jangan. Ada? Tidak ada. Yang ada mengatakan, jika anda masak makanan, maka sampai baunya ke tetangga anda, maka bagilah ia walaupun... Masya Allah, keras sekali. Hafal bagian itu, luar biasa. Walaupun cuma kuahnya. Saya sering katakan, baca hadis ini, anda mesti teliti. Maksud hadis ini, sekalipun anda masak kuahnya saja, maka bagilah kuahnya. Itu maksudnya. Awas, hadis ini bukan maksudnya anda masak opornya, kuahnya bagi orang, bukan. Ya. Anda masak opor, kuahnya ada. Anda bagi orang lain, Masya Allah, kasih kuahnya. Kok cuma kuahnya? Hadis Nabi. Masya Allah. Nabi yang anda salahkan. Luar biasa. Sehat orang itu. Jelas ya? Tayyib, jadi silahkan. Kalau anda hadirkan kalimat-kalimat itu, jadi hidayah bagi orang lain. Pak, kok hari ini begitu? Saya ingin mengamalkan petunjuk Nabi saya. Masya Allah. Tayyib, teman-teman, anda bangun dari tidur, sunnah pertama apa? Duduk. Tuliskan, duduk.